Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila qalihi wa yanbahi li kulli mu'minin أن يحسن معتقده بحفظ عقيدة من عقائد الأئمة المجمع على جلالتهم ورسوخهم في العلم. Sudah seharusnya setiap orang mukmin untuk menjaga keyakinannya dengan berpegang teguh dengan akidah. Berpegang teguh dengan akidah daripada akidah-akidah imam-imam yang disepakati kebesarannya, disepakati kekokohan mereka dalam ilmu. Wala ahsibu mubtaghi dzalika yusadifu akidatan jami'atan wadihatan ba'idatan anis syubah salimatan min al-asyai al-muhimah مثل أكيدة الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه التي أورادها في الفصل الأول من كتاب القواعد العقائد من الإحياء. Dan aku tidak mengira seseorang akan mendapatkan akidah yang sempurna, yang lengkap dan jelas, yang jauh daripada subhat dan selamat daripada sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang meragukan, seperti akidah al-Imam Ghazali yang beliau sebutkan di fasal al-awwal daripada kitab Qawaidul Aqaid, bab Qawaidul Aqaid min al-Ihya, daripada kitab Ihya. Fa'alaika biha فإن تسوفت إلى مزيد فانظر في الرسالة القدسية التي أورادها في الفصل الثالث من الكتاب المذكور. Maka bacalah dan telaahlah kitab al-Ihya tersebut. Dan jika kamu ingin penjelasan yang lebih, maka lihatlah dalam kitab Risalah Qudsiyah yang disebutkan masalah akidah dalam fasal yang ketiga daripada kitab tersebut. ولا تتوغل في علم الكلام ولا تكثر من الخوض فيه لمجرد طلب التحقيق في المعرفة فإنك لا تدفر بهذا المطلوب من هذا العلم. Dan janganlah kamu terlalu mendalami ilmu kalam atau ilmu tauhid, dan jangan memperbanyak pembahasan di dalamnya hanya untuk meneliti kebenaran dan ilmu tersebut, maka sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan daripada ilmu ini. Walakin in aradta tahaqquq fil ma'rifah fa 'alaika bi suluk tariqihi wa hiya iltizamu taqwa zahiran wa batinan. Akan tetapi jika kamu ingin kepastian dalam ilmu tauhid tersebut, maka atasmu untuk menjalani tariqah, menjalani jalannya, dan jalan tersebut adalah berpegang teguh dengan takwa Allah Subhanahu wa taala zahiran dan batinan, wa tadabburil ayat wal akhbar, dan bertadabbur dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, wan nadhar fi malakutis samawat wal ard ala qasdil i'tibar, dan memandang kepada alam langit dan alam bumi dengan tujuan mengambil pelajaran. Wa tahdhibi akhlaqin nafs wal taltif kasafatiha bi husni riyadhah. Dan begitu juga dengan mendidik akhlak jiwa kita ini dan membersihkan daripada kotoran-kotorannya dengan didikan akhlak yang baik. Wa tasjil mir'atil qalb bi mulazamati dzikir wal fikir, dan membersihkan daripada cermin hati kita dengan selalu menekuni zikir dan tafakkur. Wal-irad amma yushilu anitajarud lihadal amr, dan berpaling dari sesuatu yang menyibukkan kita daripada masalah ini. Fahada sabilut tahsil in salaktahu asarta insyaallah taala alal matlub. Maka inilah jalan yang ingin jalan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wa dhafirta bil amr bil marghub, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Wa sufiya innama jahadu nufusahum wa balahu fi riyadhatiha wa qata'u an adatiha wa ma'lufatiha li ilmihim bi tawaqqufi husuli kamalil ma'rifa ala dhalik. Orang-orang sufi mereka bermujahadah melawan hawa nafsu mereka dengan mendidik hawa nafsu mereka dan memutusnya dari kebiasaan-kebiasaannya, dari hawa nafsu-hawa nafsunya. Karena mereka mengetahui bahasanya untuk mendapatkan ma'rifah yang sempurna akan bergantung dengan memutus atau melawan hawa nafsu-hawa nafsu. Wa ala kamalil ma'rifah yatawakaf at-tahaguk biku maqamil ubudiyah alladhi huwa buyatul arifin wa umniyatul muhaggigin radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan dengan kita sempurna dalam mendapatkan ma'rifah, maka kita akan mendapatkan ibadah yang sempurna, yang itu adalah keinginan dan harapan daripada al-arifina billah dan ulama yang kokoh, ulama yang muhaqqiq. Semoga mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jadi di sini sahibul kitab mengingatkan kepada kita untuk menjaga keyakinan kita, menjaga akidah kita. Yang mana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam satu syairnya mengatakan, kun as'ariyan fil i'tiqadi wa innahu huwal manhalus safi anizaihi wal kufri. Beliau bernasihati kita dan mengatakan, jadilah kamu seseorang yang berakidah dengan akidah al-Asy'ari. Karena akidah al-Asy'ariyah adalah akidah yang selamat, yang bersih daripada yang hal-hal yang menyimpang dan daripada kekufuran-kekufuran. Yang dimaksud daripada hal-hal yang menyimpang menyindir akidah al-Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah, akidah yang banyak menyimpang. Walaupun menurut jumhur ulama, Mu'tazilah tidak dianggap sampai kafir, tapi banyak keyakinan mereka, pendapat mereka, pandangan mereka yang keluar dari jalur yang benar, menyimpang daripada jalur yang benar. Itu akidah Mu'tazilah. Yang pertama kali membuat akidah Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha. Dan Wasil bin Atha tidak lain adalah murid daripada Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri seringkali ketika mengajar diajak debat dengan muridnya sendiri ini, Wasil bin Atha ini. Dan seringkali Imam Hasan Basri ditanya tentang masalah-masalah khilaf, masalah-masalah yang tidak perlu ditanyakan, sehingga Imam Hasan Basri tidak suka dengan hal tersebut. Ya, seorang murid dianjurkan untuk bertanya kepada gurunya, tapi tentunya dengan niat yang baik. Bukan murid bertanya kepada gurunya niatnya untuk ngetes gurunya. Ini gurunya tahu apa enggak jawabannya ini? Ini guru-guru ini guru yang ilmunya luas, apa hanya ilmu sedikit aja yang dia miliki? Ah, anak ngetes lah, tak coba sama anak tanya ke masalah ini. Bisa jawab apa enggak? Jangan. Orang yang bertanya dengan tujuan seperti ini tidak ada barokahnya. Jangan niat untuk ngetes, atau niat untuk menjatuhkannya, atau niat untuk membuka kebodohannya misalnya, dan niat-niat yang tidak baik. Sebagaimana terjadi kepada dua teman daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mempunyai dua teman, yang satu bernama ya, yang Syekh Abdul Qadir Jailani Ibn Abi Isrun, punya teman salah satu namanya Ibn Abi Isrun, dan dia terkenal cerdas, terkenal dengan ilmunya yang luas, karena beliau belajar kesana kesini dan mempunyai kecerdasan yang luar biasa Ibn Abi Isrun ini. Satu lagi ada temannya yang lain yang dia juga cerdas juga. Ini dua sahabat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini akrab dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga belajar bareng, berteman bareng. Suatu waktu mereka bertiga bertanya ingin menjenguk dan berziarah kepada salah seorang waliullah, dan setiap masing-masing punya tujuan-tujuan tertentu. Yang satu dia mengatakan, Ibn Abi Isuni mengatakan, aku ingin bertanya kepada waliullah ini tentang satu masalah, ana ingin tahu dia bisa menjawab apa enggak. Ini sudah tujuan yang tidak baik. Temannya yang lain ya juga ingin bertanya kepada waliullah tersebut ketika ziarah nantinya, tapi ingin tujuannya ingin membuka aibnya. Kalau ini bu, orang wali yang bodoh, orang wali dikatakan wali tapi tidak ada ilmunya. Ada kan mungkin sebagian su'dzon kepada orang wali, dianggap orang wali-wali tapi tidak ada ilmunya. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani berziarah kepada wali, orang wali tersebut tujuannya tidak lain hanya mengharapkan barokah, tidak mau bertanya. Maka mereka bertiga berziarah kepada wali tersebut dengan tujuan masing-masing. Dan sampai di tempat wali tersebut, maka langsung masing-masing dikasa. Ini belum tanya, ya, mereka belum bertanya kepada wali Allah tersebut, sudah dijawab duluan. Kamu datang kepadaku, kamu niat bertanya kan, dan kamu punya pertanyaan ini dan itu kan, dan ketahuilah jawaban daripada masalah kamu adalah begini dan begini, dan jawaban tersebut ada di kitab ini, di halaman ini, dengan halamannya semuanya disebutkan. Dan kemudian dikatakan kepada orang tersebut, dan ketahuilah kamu niat bertanya untuk menjatuhkan anak, tapi aku melihat di antara punggung, tulang punggungmu ini ada api kekufuran, api kekufuran. Yang satu lagi Ibn Abi Isrun lebih ringan, dia hanya ingin tahu, ngetes aja bisa apa enggak jawab orang wali tersebut. Maka langsung dikasah, kamu punya pertanyaan begini begini dan jawabannya begini begini begini, dan aku tahu niat kamu hanya ngetes aku kan, dan ketahuilah bahwasanya aku lihat bahwasanya kamu nantinya akan sibuk dengan urusan dunia. Masih ringan, sibuk dengan urusan dunia. Kemudian menoleh kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, anta ya Abdul Qadir, kamu niat ziarah dengan mengharapkan barokah, tidak mau bertanya apa-apa. Dan ketahuilah bahwasanya suatu saat kamu nanti, Abdul Qadir ini masih muda, masih, kamu nanti suatu saat akan mengatakan bahwasanya kakiku berada di semua pundaknya orang wali di zaman itu. Dan semua yang dikatakan oleh wali Allah tersebut benar. Yang satu yang ditebak dia akan menjadi kafir, dan benar. Dia diundang oleh ulama Nasara untuk berdebat, karena dia terkenal dengan ilmunya yang luas. Diundang ulama Nasara di Itali, di Roma. Datang menyambut undangan tersebut. Tapi sampai di sana, di situ dia melihat seorang wanita Kristen dan dia tertarik, jatuh cinta dan tidak ingin pisah dari perempuan tersebut. Ini fitnah daripada perempuan ya. Hati-hati, ma taraktu fitnatan ba'dih ya adarru al-rijal minan nisa. Au kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat fitnah yang terjadi setelahku yang lebih hebat lebih menjatuhkan dan mengalahkan laki-laki daripada umatku, daripada fitnah perempuan. Jadi kadang-kadang sekuat apapun laki-laki menghadapi maksiat Allah, tapi urusan perempuan tidak bisa, tidak mampu, terjerumus. Hati-hati, itu sudah ditebak dan dikatakan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW. Ya, fitnah perempuan, hati-hati. Maka inilah terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, terjerumus ke dalam fitnah perempuan, sehingga dia meminangnya. Orang tuanya tidak menerima karena dia Muslim, mereka orang Kristen. Mereka akhirnya meminta syarat untuk menerima, tapi syaratnya harus masuk Kristen dulu. Na'udzubillah. Dan dia dibisiki oleh setan sampai terjerumus dalam kekufuran, masuk Kristen demi menikahi wanita yang dia lihat tersebut. Jadi kafir dan meninggal dalam keadaan kafir. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh wali Allah jauh-jauh hari sebelumnya. Dan begitu juga Ibn Abi Isrun, dia di akhir umurnya sibuk dengan dunia, padahal dia orang alim, orang soleh, tapi sibuk dengan urusan dunia, tidak sesuai dengan statusnya dia sebagai ulama. Dan begitu juga yang dikatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka suatu waktu Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwasanya qadami ala raqabah kullu wali minal awliya fil alam. Sekarang kakiku ini berada di pundak semua wali Allah yang berada di dunia. Dan semua wali Allah di zaman itu mengakui bahwasanya ketika itu pundak mereka ada di bawah daripada kaki Syekh Abdul Qadir Jailani, sesuai dengan apa yang dikatakan. Ini bagaimana seseorang ketika datang kepada orang alim, ketika datang kepada orang wali, orang soleh, hendaknya punya niat yang baik, jangan niat yang macam-macam. Ini seperti Wasil bin Atha ini, selalu niatnya bukan untuk bertanya dan mengambil manfaat, tapi niatnya untuk menjatuhkan. Akhirnya Imam Hasan Basri mengatakan kepada Wasil bin Atha, "I'tazil anna, menjauhlah kamu dariku." Akhirnya diusir mereka, dia pergi dan membuat akidah Mu'tazilah. Makanya i'tazil anna, kata Mu'tazilah diambil i'tazil anna dari kata Imam Hasan Basri, i'tazil anna. Kemudian betul-betul menjauh dari akidah Al-Imam Hasan Basri, kemudian diberi nama akidah mereka dengan akidah Mu'tazilah. Nah, ini akidah Mu'tazilah, akidah yang menyimpang. Katanya Habib Abdul Haddad, "Kun as'ariyan fa innahul manhalu safi anizaihi." Jauh daripada hal yang menyimpang dan jauh daripada kekufuran. Untuk menyindir akidah Al-Jabriyah. Dan akidah Al-Jabriyah ini akidah yang dihukumi oleh ulama akidah yang sesat dan terjerumus dalam kekafiran. Termasuk keyakinan mereka bahwasanya setiap maksiat tidak berpengaruh. Yang penting ada iman dalam hati. Nah, ini enak kan? Kalian mau maksiat sebanyak-banyaknya tidak masalah. Tidak apa-apa. Boleh. Yang penting iman ada. Sama seperti orang kafir yang tidak ada iman. Sebanyak apapun berbuat amal soleh, orang kafir tidak ada iman. Manfaat di akhirat, masuk surga, karena tidak ada iman, tidak ada manfaat. Amal solehnya sia-sia, kebaikannya sia-sia, tetap dia akan berada di neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang yang baik daripada orang kafir, karena tidak ada iman. Jadi amal soleh mayanfa. Nah, begitu juga orang mukmin, selama ada iman, maksiat matadur, maksiat tidak membahayakannya. Salah satu keyakinan mereka ini menyebabkan kekufuran. Dan mereka juga punya keyakinan bahwasanya laisa lil insan ikhtiar, manusia tidak bisa ikhtiar. Manusia ini diciptakan oleh Allah tidak bisa ikhtiar dengan apa yang mereka lakukan, semuanya berjalan dengan sendirinya. Seperti pohon ini, pohon kena angin, berjalan dengan sendirinya karena kena angin bergeraknya. Jadi manusia ini bergerak ke sana ke sini karena sudah alam yang berjalan, tidak punya ikhtiar, tidak bisa menolak. Jadi tidak bisa orang yang baik berubah menjadi jelek atau yang jelek berubah menjadi baik dengan ikhtiarnya, tidak bisa. Sudah diciptakan seperti itu, jalan dengan sendirinya sudah, sesuai dengan aturan Allah. Ya, kalau keyakinan mereka benar, seperti ini yang benar, apa manfaatnya Allah mengirimkan Rasul mengajak mereka berdakwah kepada mereka? Apa manfaatnya Allah menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan kepada mereka yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar? Tidak ada manfaatnya kalau mereka menganggap manusia ini seperti daun sudah yang bergerak kena angin. Ya, tapi kita punya keyakinan. Bahasanya manusia punya ikhtiar, kalian punya ikhtiar. Kalian mau pergi ke masjid bisa. Kalian mau pergi ke alun-alun bisa. Kalian mau pergi ke tempat maksiat bisa. Kalian punya ikhtiar. Tapi ketika kalian melakukannya, yang melakukannya siapa? Bukan kalian. Siapa yang melakukannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana punya tangan, ana angkat ke atas. Ikhtiar ana angkat ke atas. Tapi yang mengangkat sebenarnya siapa? Allah, bukan manusia. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Siapa yang melempar? Hakikatnya ini, keyakinan kita yang melempar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di dalam ratib itu wal khair wasar bimasyiah, tilah semua apa yang baik dan semua apa yang jelek semuanya min masyiatillah, semuanya itu keinginan Allah, takdir Allah. Karena gerakan tangan ke atas ke bawah ini semuanya Allah yang menggerakkan. Ini keyakinan kita, tapi anak punya ikhtiar. Ini yang membedakan akidah kita dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tidak, manusia bisa berbuat sendiri, bisa bergerak dengan sendirinya, walaupun itu didapatkan dari kekuatan yang diberikan oleh Allah, bukan Allah yang menggerakkan. Manusia bisa bergerak sendiri, bisa melakukan apapun dengan sendirinya, ya, tapi dengan kekuatan diberikan oleh Allah. Oleh kata itu, kalau tidak dikatakan oleh dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, mereka kafir. Tapi mereka masih tidak dihukumi kafir karena mereka masih mengatakan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Tapi mereka menyimpang karena keyakinan kita manusia tidak bergerak dengan sendirinya, tapi Allah yang menggerakkan. Nah, itu hakikat, itu keyakinan iman. Tapi ada yang namanya syariat, syariat hukum wajib, hukum itu harus kita juga menjalankannya. Termasuk syariat bahwasanya siapapun yang membunuh orang lain wajib dikisos sama anda. Dalam hukum Islam wajib dikisos. Membunuh orang lain dengan sengaja tanpa uzur, tanpa sebab, wajib dikisos. Jadi kalau misalnya nanti orang yang membunuh orang lain mau dikisos, kemudian dia protes dan mengatakan, loh, kan yang membunuh bukan ana, yang membunuh siapa yuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ana yang dihukum, hukum Allah. Itu salah. Nah, kita iman dengan hakikat, tapi juga kita iman dengan syariat. Hukum Allah tetap berlaku. Karena kalian punya ikhtiar. Kalian punya ikhtiar untuk membunuh. Kalian punya ikhtiar untuk tidak melakukan hal tersebut. Walaupun kalau melakukannya itu dengan takdir Allah, dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu akidah Mu'tazilah. Oleh karena itu, di sini Al-Hafidz Abdullah Al-Haddad mengatakan, jagalah akidahmu, keyakinanmu. Ya, tapi jangan terlalu banyak memperdalami ilmu tauhid. Jangan terlalu dalam, karena kadang-kadang kalau orang terlalu memperdalam, akhirnya malah menjadi bingung. Ya, kadang-kadang mungkin menjadi bingung ya. Cukup, yang penting dia punya keyakinan dan kenal dengan Allah, mengetahui Allah, sifat Allah. Ya, mengenal dengan Allah, mengetahui Allah maksudnya adalah sifat Allah ya. Bukan mengetahui zatnya Allah, hakikatnya Allah. Jangan salah. Itu kewajiban, malah kewajiban yang pertama kali diwajibkan kepada manusia. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama kepada manusia, dia harus kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang penuh, yang sungguh-sungguh, enggak ada keraguan. Yang kenal kepada Allah maksudnya apa? Kenal kepada Allah bukan kenal kepada bentuknya Allah, zatnya Allah bagaimana, itu salah. Kamu tahu Allah itu gimana benda? Oh, aku tahu Allah begini-begini. Oh, itu salah. Menyebutkan bentuk Allah sementara Allah tidak berbentuk. Laisa kamitslihi syai'un. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, dalam arti kita kenal kepada Allah dengan sifatnya. Allah mempunyai sifat yang wajib. Ya, wajib Allah punya sifat wa mutakallim, kalam punya sifat qadir dan punya sifat qudrah, punya sifat wujud, punya ilmu, sifat-sifat tersebut kita yakini. Dan juga sifat mustahil, sebaliknya sifat wajib dan sifat jais, Allah punya kekuasaan untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya bukan mengenal Allah zatnya hakikatnya, itu salah. Al-Habib Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan al-ajiz andarkil idrak idrak. Kalau seseorang mengatakan aku tidak bisa mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya, dalam arti tidak mengenal hakikat Allah, berarti dia kenal dengan hakikat Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada manusia yang mengaku dia mampu mengetahui hakikat Allah, berarti dia tidak kenal dengan Allah dengan sebenar-benarnya. Hakikat Allah, zat Allah tidak bisa. Sifat Allah, ya, itu wajib kita ketahui. Ya, oleh karena itu, belajar ilmu tauhid hukumnya wajib untuk kita kenal kepada Allah, tapi dengan tahap atau dengan kadar yang sekiranya kita tidak ikut-ikutan orang lain dalam beriman dan berkeyakinan. Kalian berkeyakinan kan? Termasuk keyakinan kita adalah Allah Tuhan kita. Kita mukmin. Kalian mukmin dan beriman kepada Allah apa karena kalian ikut-ikutan orang tua? Karena orang tua kalian mukmin. Kenapa kamu mukmin? Kamu beriman kepada Allah kenapa? Ya, enggak tahu ya, karena orang tua ikut-ikutan aja sudah. Jangan. Jangan ikut-ikutan. Harus punya dasar sendiri, harus punya keyakinan sendiri. Keyakinan kamu itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan dasar apa? Kalau kamu tidak mempunyai dasar dan sebab, berarti kamu imannya mukhallid, ikut-ikutan orang lain tanpa mengetahui dasar dan sebabnya. Nah, iman mukhallid ini diperselisihkan imannya oleh ulama. Apa sah? Apa diambat mukmin atau bukan mukmin? Ada yang mengatakan sah, ada yang tidak mengatakan sah, ada yang mengatakan tafsil sah tapi dosa. Ada yang mengatakan kalau dia mampu untuk mencari dasar imannya dia, tapi tidak mau mencari, tidak mau belajar, artinya dosa. Kalau dia tidak mampu, tidak dosa. Nah, yang penting, yang terbaik dan yang perlu kita lakukan, tentunya kita jangan ikut-ikutan orang lain. Kalau kita imannya ikut-ikutan orang lain, termasuk ikut-ikutan orang tua kita, guru kita sekalipun, berarti kalau orang tua kita murtad, kalau orang tua kita menyimpang, atau guru kita ternyata suatu waktu menyimpang, kita ikut-ikutan menyimpang? Kan tidak. Biarkan. Karena anak punya keyakinan yang benar, tidak perlu ikut orang tua, tidak perlu ikut guru. Walaupun mereka menyimpang suatu waktu misalnya, tetap anak punya keyakinan tidak akan berubah. Ada seseorang yang kafir, masuk Islam, kemudian dia datang kepada Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf, ustaz terkenal, dan dia punya keluasan dalam ilmu bahasa Arab, sehingga orang kafir yang masuk Islam ini kepingin mendalami agama Islam, tapi untuk mendalami agama Islam tentunya butuh bahasa Arab, kuncinya bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab kepada Habib Ahmad As-Segaf tersebut. Di waktu belajar, di sela-sela mengajari bahasa Arab, Habib Ahmad ini juga memberikan ayat-ayat dan hadis-hadis untuk menguatkan imannya dia, karena dia baru masuk Islam, supaya dia jangan sampai keluar lagi dari agama Islam. Akhirnya katanya si mu'allaf tadi itu mengatakan kepada Habib Ahmad, tidak perlu kamu menasihati aku, menyebutkan ayat Quran untuk menguatkan imanku, Islamku, tidak perlu. Aku hanya ingin belajar bahasa Arab kepadamu. Adapun menguatkan intinasi hati ana untuk menguatkan iman ana, Islam ana, tidak perlu. Kenapa? Ana punya keyakinan ini sudah mantap. Ana masuk Islam ini bukan ikut-ikutan. Ana sebelum masuk Islam sudah mempelajari bagaimana Islam dengan sejelas-jelasnya ana pelajari, baru kemudian akan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan ketahuilah ya Habib, andai kata semua orang yang ada di dunia, seluruh dunia, seluruh muslim di dunia ini murtad semuanya, keluar dari akidah mereka, keyakinan mereka, iman mereka, demi Allah aku tidak akan ikut-ikutan mereka. Tetap aku punya pendirian dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman yang benar. Tidak ikut-ikut tidak ikut-ikutan. Nah, ini artinya kita mempercayai akan adanya Allah. Dari mana kita percaya akan ada Allahnya? Kita lihat alam yang ada ini, langit, bumi, binatang yang langkah-langkah, yang bermacam-macam, manusia, dalam manusia berapa keajaiban yang ada dalam tubuh manusia. Coba kita pikirkan, kalau memang tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang menciptakan, siapa yang menciptakan? Apa dengan sendirinya tercipta manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit dan bumi dan seterusnya? Dengan sendirinya tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan? Nah, mungkin. Nah, pasti ada sebab. Ya, pasti ada penciptanya. Siapa pencipta? Tidak lain ada Allah. Oh iya, berarti anak iman sama Allah. Ini baru imannya, bukan iman ikut-ikutan. Ada dasarnya. Ya, minimal kita tahu itu. Ya, agar apa? Agar suatu waktu nanti ada orang yang membuat kita bingung dengan iman kita, kita tidak perlu bingung, karena kita sudah mantap mempelajari, karena ada dasarnya. Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu waktu dipanggil oleh Khalifah Mansur. Khalifah Mansur memanggil Imam Abu Hanifah karena ada orang ahli bid'ah yang menyebarkan keraguan kepada orang Islam ketika itu. Salah satu keyakinan tersebut, bahasanya salah satu faham dia yang dia sebarkan kepada orang-orang, bahasanya tidak mungkin alam itu, artinya alam itu terjadi dengan sendirinya, tidak ada penciptanya. Ini langit, bumi itu dengan sendirinya berjalan, siang hari, tadi siang terang, kemudian sekarang menjadi malam gelap, itu dengan sendirinya, dengan aturan alam semesta itu. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur. Ya, jadi sebagian orang menjadi bingung juga. Akhirnya Imam Abu Hanifah dipanggil oleh Khalifah Mansur untuk menghadapi dan menjawab apa yang dia sebarkan. Ya sudah, Abu Hanifah datang, tapi terlambat datangnya. Sampai kepada Khalifah Mansur, dan di situ ada orang-orang yang bid'ah-bid'ah tersebut. Maka Khalifah Mansur bertanya kepada Imam Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, kamu terlambat lama. Kami nunggu kamu itu dari berjam-jam sudah. Kenapa terlambat? Maka Imam Abu Hanifah bercerita, aku tadinya aku nunggu di tepi sungai, karena rumahnya menyeberang sungai. Aku nunggu perahu, tidak ada perahu yang lewat untuk aku tumpangi. Sampai nunggu lama, tahu-tahu pohon-pohon itu dengan sendirinya terbelah-belah menjadi kayu-kayu yang siap untuk dibikin sebagai perahu. Terbelah-belah dengan sendirinya. Habis itu tahu-tahu dengan sendirinya paku datang-datang. Paku-paku itu datang dengan sendirinya. Dan kemudian tahu-tahu dengan sendirinya kayu itu membentuk perahu. Tanpa aku yang membuat, membentuk perahu. Dan paku itu dengan sendirinya nempel di kayu-kayu tersebut. Sehingga ketika sudah siap segalanya, aku naiki sampai ke sini. Mereka mendengar semuanya. Apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, ini orang gila ini. Kamu manggil orang gila, ini tidak mungkin orang gila dipanggil untuk menghadap berdebat dengan kami. Katanya Abu Hanifah ketika mereka mengatakan tidak mungkin ini orang gila, yo berarti kamu lebih gila. Kamu mengatakan ini dengan sendirinya, langit dengan sendirinya, bumi dengan sendirinya, pohon tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan sendirinya. Ya kamu lebih gila daripada aku. Masa itu dengan sendirinya? Planet, juta-jutaan planet tanpa berbenturan satu dengan yang lainnya, berjalan bergerak sana sini, apa dengan sendirinya? Ya, pohon tumbuh membesar kemudian membuat berbuah, apa dengan sendirinya? Kalau perahu aja kamu ingkari itu berjalan dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya, apalagi alam semesta ini. Nah, itulah termasuk memperdalam ilmu tauhid gunanya untuk menghadapi orang-orang yang ahli bid'ah seperti ini. Tapi tidak perlu semua orang. Cukup satu di antara mereka dalam satu wilayah ada yang memperdalam ilmu tauhid untuk melawan orang-orang yang bid'ah, menyebarkan keraguan kepada orang Islam, itu sudah cukup menggugurkan kewajiban. Nah, tapi yang selainnya harus minimal dia punya dasar akan keimanannya tanpa ikut-ikutan. termasuk Imam Ahmad bin Hanbal yang dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala di zaman beliau, termasuk di zamannya Imam Syafi'i. Ketika itu khalifahnya presiden orang Islam Khalifah Ma'mun, dan Khalifah Ma'mun ini punya penasehat yang menjadi penasehatnya ini adalah orang Mu'tazilah. Akhirnya terpengaruh dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah Ma'mun ini, termasuk daripada ajaran Mu'tazilah yang sesat mengatakan bahasanya Al-Quran atau Kalamullah itu makhluk. Arti makhluk artinya dulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Itu keyakinan menyimpang. Keyakinan kita, Kalamullah bukan makhluk. Allah bukan dahulunya diam kemudian berbicara. Dan kalamnya Allah Subhanahu wa taala bukan berbentuk huruf seperti manusia. Apa, A, P, A. Kalamnya Allah tidak ada hurufnya. Dan kalamnya Allah tidak ada suaranya seperti kita ngomong ada suaranya. Kalam kita ada suara, kalamnya Allah tidak ada suaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu mutakallim, bukan dulunya berhenti kemudian ngomong atau ketika ngomong kemudian berhenti istirahat. Nah, tidak. Allah selalu mutakallim. Dan bahkan ketika Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa, bukan berbicara kepada Nabi Musa kemudian Nabi Musa mendengarkan suara huruf, suara seperti suara manusia, tidak. Cuma Allah membuka tabir sehingga Nabi Musa mengetahui kalamnya Allah, mengetahui. Bukan mendengarkan huruf-huruf, tidak. Bukan kalamnya Allah seperti manusia. Tapi Al-Mu'tazilah tidak. Maksudnya kalamnya Allah seperti manusia, punya huruf, punya suara yang didengar. Nabi Musa mendengar. Itu keyakinan mereka. Oleh karena itu, ya, Quran yang kita baca, Quran yang kita baca ini kalamullah ala sabilil majas. Kalamnya Allah tapi menurut aturan majas, bukan sesuai dengan hakikatnya. Kalau hakikatnya Quran yang kita pegang, Quran yang kita baca itu bukan kalamullah. Itu tulisan-tulisan, huruf-huruf yang menampakkan apa yang diinginkan oleh kalamullah. Kalau huruf-hurufnya itu bukan kalamullah, itu asal tulisan manusia itu. Kalamullah itu bukan ada hurufnya, tidak ada hurufnya. Sama seperti kita ngomong di dalam diri kita sendiri kan, ngomong-ngomong begini, kita membayangkan sesuatu tanpa ada huruf. Kalau itu terjadi kepada manusia, bisa aja terjadi, apalagi kepada Allah. Mu'tazilah kan gak mungkin Allah berbicara tanpa ada huruf. Gimana mungkin Nabi Musa mendengar kalam Allah tanpa ada huruf? Gak mungkin. Jadi manusia aja bisa ngomong dengan sendirinya, di dalam dirinya sendiri, tanpa ada huruf. Ya apalagi Allah SWT, itu baru manusia yang makhluk. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ahmad dipaksa oleh Khalifah Ma'mun untuk mengatakan kalamullah makhluk. Sebenarnya kalau yang diartikan kalamullah makhluk itu adalah tulisan-tulisan yang ada di mushaf, itu benar. Memang makhluk itu. Dahulu tidak ada tulisan itu menjadi ada. Ya, hadis. Tapi kita tidak boleh mengatakan kepada orang awam, mengatakan ini kalamullah hadis, ini makhluk, dulunya tidak ada, kemudian ini kalamullah, tidak. Ini bukan kalamnya. Ini mengibaratkan apa yang diinginkan oleh Allah dalam kalamnya. Ya, tapi itu bukan kalamullah kalau kepada orang awam. Nah, orang Imam Ahmad tidak ingin orang awam tersesat. Dipaksa mengatakan itu kalamullah, beliau menolak. Sampai di penjara, disiksa dan bertahun-tahun disiksa. Dan itu sesuai dengan apa yang dimimpikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya Syafi'i, basyir Ahmad bin Hanbal bil jannati ala balwa tusibuh." Berilah kabar gembira kepada Ahmad bin Hanbal. Kabar gembira, dia akan mendapatkan surga. Tapi surga yang dia dapatkan penuh pengorbanan. Dia akan mendapatkan fitnah, akan mendapatkan ujian untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Imam Ahmad di penjara disiksa. Khilafah Ma'mun, di khilafahnya Al-Mu'tasim, di khilafahnya Al-Mutawakkil. Sampai di zaman khilafah Al-Wasik Billah baru dilepaskan dan dibebaskan, tapi dalam keadaan lemah sakit. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu taala sempat menjenguk Imam Ahmad bin Hanbal. Di waktu sakitnya, dan tatkala dijenguk, Imam Syafi'i tidak tega melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Pulang ke rumahnya, Imam Syafi'i jadi sakit. Kemudian Imam Ahmad tahu Imam Syafi'i sakit. Setelah menjenguk dirinya, Imam Ahmad memaksa dirinya untuk menjenguk Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i ketika dijenguk oleh Imam Ahmad menyebutkan dua bed. Maridul habibu fa'utuhu famaridtu min hadari alaihi. Fa'atal habibu ya'uduni fabari'tu min nadari ilaihi. Kekasihku menjadi sakit, kemudian aku menjenguknya. Tatkala aku menjenguknya, aku tidak tega melihatnya aku sendiri akhirnya menjadi sakit. Dan tatkala aku menjadi sakit, kekasihku itu datang menjengukku, maka aku menjadi sembuh karena aku bisa memandang kepada wajah kekasihku. Ini bagaimana ulama dengan ulama yang lain saling memuji, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencela. Padahal itu sama-sama mazhab. Imam Syafi'i punya mazhab sendiri, Imam Ahmad punya mazhab sendiri. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akidah yang benar, akidah yang jauh daripada yang, akidah yang menyimpang, dan diselamatkan akidah kita, akidah keluarga kita, anak keturunan kita, cucu-cucu kita, dan orang-orang kita cintai. Dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadinia kunia salih ajami asamin adil khairi jenia ulahi rila hadrati nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.